Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta dan sekitarnya yang semoga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saatnya kita membahas tentang fikih pendidikan anak, metode pembelajaran anak di rumah bagian yang ke-5. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berarti kita telah membahas 4 metode di dalam mendidik anak di rumah. Kali ini kita akan, 3 metode. Kali ini kita akan membahas metode yang ke-4 di dalam mendidik anak, yaitu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan kejadian. Metode yang ke-4 adalah mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan kejadian. Satu hal yang sering kita lupakan bahwa mendidik anak itu bukan 1 atau 2 jam, apalagi 1 atau 2 menit. Mendidik anak itu adalah sebuah proses yang berlangsung setiap saat. Sehingga yang namanya pendidikan anak itu bukan hanya di sekolahan, bukan hanya di kelas, dan ketika di rumah pun tidak harus anak itu duduk manis di hadapan kita sambil sedekap di depannya ada meja dan duduk dengan bersila. Pendidikan anak itu berlaku di setiap saat. Sehingga peristiwa sehari-hari kita itu sebenarnya adalah kejadian besar walaupun dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Karena peristiwa keseharian yang dialami oleh anak itu akan mempengaruhi sikap dia pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya kasih contoh. Kenapa pelecehan kepada anak itu berbahaya buat anak itu di masa yang akan datang? Karena betapa banyak anak-anak yang rusak masa depannya dengan satu kejadian. Maaf, contohnya adalah pelecehan seksual. Ternyata di beberapa kasus yang kita dengar, orang-orang yang menjadi predator anak-anak, itu ternyata dahulunya dia pernah jadi korban. Dia pernah jadi korban. Dan ternyata kejadian itu sulit untuk dia lupakan. Akhirnya ketika dia besar, dia pun menjadi pelaku, bukan lagi menjadi korban. Ini satu contoh bagaimana peristiwa yang dialami oleh anak akan mempengaruhi perilaku dia di masa yang akan datang. Makanya, pendidik yang cerdas, orang tua yang cerdas, tidak akan membiarkan peristiwa berlalu begitu saja tanpa mengambil pelajaran untuk dirinya dan untuk putra-putrinya. Peristiwa-peristiwa yang kita alami, dan juga yang dialami oleh anak-anak kita ini bisa dijadikan sebagai media pengajaran, pengarahan, bimbingan, dan sarana untuk meluruskan kekeliruan yang ada di dalam diri putra-putri kita. Begitulah metode Al-Quran. Kita tahu semua bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekaligus. Akan tetapi diturunkan secara bertahap. Dari 30 juz ini, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 setengah tahun. Berapa? 23 setengah tahun. Kurang lebih seperti itu. 30 juz ini kadang turun satu surat, kadang turun satu ayat, kadang turun dua ayat. Dan kebanyakan turunnya ayat itu berdasarkan peristiwa. Ini yang diistilahkan dengan asbabun nuzul. Ayat ini turun karena peristiwa anu. Surat ini turun karena kejadian anu. Kenapa? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk menurunkan Al-Quran langsung makbleng 30 juz? Mampu. Bahkan pertanyaan inilah yang diungkapkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan jumlatan wahidah sekaligus? Ternyata dijawab Allah subhanahu wa ta'ala linutsabbita bihi fu'ada. Karena kalau Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, maka keimanan yang ada di dalam hati pun akan semakin kuat. Jadi ketika Anda ngasih nasihat, Anda punya buku misalnya. Buku ini isinya adalah nasihat-nasihat yang penting yang perlu disampaikan kepada anak. Karena Anda tidak sabar, anak itu suruh duduk. Sini nak, duduk. Bapak akan bacakan buku ini dari awal sampai akhir. Gak boleh gerak-gerak. Masuk atau tidak? Mungkin masuk halaman pertama. Halaman berikutnya, tidur. Ya. Pendidikan itu tidak bisa sekaligus. Pendidikan itu membutuhkan tahapan. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara bertahap. Itu ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah mengkokohkan sebuah keyakinan. Kita contoh satu sampel. Kita ambil satu sampel untuk hal itu. Yaitu sebuah peristiwa yang diistilahkan dengan Perang Hunain. Perang Hunain. Ini salah satu peperangan yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya tidak umum. Tidak umum di sini maksudnya tidak seperti biasanya. Rata-rata peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, rata-rata jumlah pasukan kaum muslimin lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Rata-rata seperti itu. Perang Uhud, Perang Badar, ya, Perang Tabuk, perang-perang yang lainnya. Rata-rata kaum muslimin selalu jumlahnya kalah dibandingkan kaum musyrikin. Nah, Perang Hunain ini beda. Perang Hunain, pasukan kaum muslimin seingat saya 12.000. Sedangkan kaum musyrikin jumlahnya 4.000. Ini kan beda. 12.000 lawan berapa? 4.000, berapa kali lipat? 3 kali lipat. Maka saat itu orang-orang yang keimanannya belum terlalu dalam. Karena ini kejadian seingat saya setelah Fathu Makkah seingat saya. Jadi setelah kaum muslimin tambah banyak. Dan tambah banyaknya itu banyak di antara mereka yang memang imannya belum kuat karena baru masuk. Nah, di antara mereka ini orang-orang yang kagum, yang takjub dengan banyaknya jumlah, bahkan sampai terlontar kalimat lan nughlaba min qillah. Hari ini mustahil kita kalah. Karena jumlah kita lebih banyak. Ini kejadian. Dan kejadian ini direspon dalam tanda kutip oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin dan kepada kita semua bahwa kemenangan itu bukan dengan jumlah. Kemenangan itu bukan dengan kuantitas. Akan tetapi kemenangan itu pokoknya ada dalam kualitas. Yang dimaksud dengan kualitas adalah kualitas keimanan. Kualitas ketakwaan. Yang ada di dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat At-Taubah ayat 25. Dan ini Allah turunkan ayat ini adalah ketika ada kejadian di perang, apa tadi namanya? Hunain. Begitu ada kejadian itu, Allah subhanahu wa ta'ala merespon dengan menurunkan sebuah ayat. Supaya ayat itu terus diingat. Orang begitu dia dengar ayat ini, oh ya ini kejadian ketika perang Hunain. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Sungguh Allah ini telah membuat kalian menang di dalam banyak pertempuran. Jadi yang membuat menang itu siapa? Allah. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan di dalam ayat ini bahwa kemenangan adalah karunia. Kemenangan adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang memenuhi syarat untuk dimenangkan. Dan kejadian kemenangan itu bukan sekali dua kali. Allah sebutkan fi mawatina katsiratin, di dalam banyak kesempatan Allah menangkan kalian. Setelah itu Allah bercerita tentang perang Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum katsratukum. Dan ingat, ketika perang Hunain kalian merasa congkak, kalian merasa kagum. Wah, dengan jumlah kalian yang banyak. Lalu Allah katakan, falam tughni ankum syai'a. Padahal jumlah yang banyak itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Seandainya Allah tidak berkehendak untuk memenangkan kalian. Bahkan efeknya, wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang awalnya terasa luas karena kesombongan dan kecongkakan tadi, bumi yang luas itu terasa nopo? Sempit. Kalian kemarin menang, sekarang kalian kalah. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian kalian kabur. Walaupun nanti akhirnya kaum muslimin menang, akan tetapi ini awalnya. Jadi kaum muslimin saat itu ringkasnya mereka tidak siap. Ya, karena terlalu bangga dengan jumlah yang banyak itu, tahu-tahu mereka disergap. Kaum musyrikin sudah datang duluan ke tempat itu dan mereka sudah bersembunyi di balik-balik bukit-bukit yang siap untuk membidik kaum muslimin. Kaum muslimin datang dengan jumlah yang banyak, tahu-tahu langsung dihujani dengan anak panah sehingga kocar-kacir. Kocar-kacir pada lari, yang tersisa cuma sedikit sekitar 200-an. Mereka yang konsisten lalu dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk berkumpul lagi. Akhirnya mereka sadar, mereka datang dan akhirnya memenangkan pertempuran. Tapi awal yang kalah itu adalah sebuah pelajaran yang penting buat kaum muslimin. Di saat itu dan sampai sekarang. Bahwa kita menang melawan musuh-musuh kita bukan karena kuantitas yang kita miliki, tapi karena kualitas keimanan yang ada di dalam dada kita. Dan jangan dipahami, jadi apa yang kita sampaikan ini bahwa kita tidak perlu menyiapkan kuantitas. Ya jumlah tetap disiapkan. Persenjataan tetap disiapkan, pasukan tetap disiapkan, akan tetapi kemenangan bukan ada di situ. Makanya sebagian panglima kaum muslimin saat itu pernah menyampaikan kepada prajuritnya, yang aku takutkan mengakibatkan kita kalah itu bukan lengkapnya persenjataan musuh kita, tapi karena adanya orang-orang di antara kita, pasukan ini yang melakukan perbuatan dosa dan melakukan perbuatan maksiat. Kita kalah ini bukan karena musuh kita senjatanya lebih lengkap, bukan. Tapi karena keimanan kita yang terkikis dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini pelajaran yang diambil dari kejadian apa? Perang Hunain. Nah, kejadian yang kita alami di dalam kehidupan keseharian kita itu banyak sekali. Yang kita alami atau yang dialami oleh anak-anak kita. Contoh, kejadian sepele. Anak naik sepeda. Dan biasa yang namanya naik sepeda ya ada saatnya jatuh. Banyak orang tua melihat ini kejadian biasa. Ya memang itu kejadian biasa. Akan tetapi orang tua yang cerdas adalah yang menjadikan sesuatu yang biasa ini bisa luar biasa. Luar biasa dalam arti memanfaatkan kejadian tersebut untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan kepada anak kita. Apa usah contohnya? Rata-rata dari kita melihat anak jatuh, ya Allah melasih teman, ya aja balini ya ngesup, selesai. Atau ada orang tua yang cenderung menyalahkan, mulanis diomong kait mau, orang andel, selesai. Padahal subhanallah, satu kejadian itu kita bisa ambil berbagai macam pelajaran. Contoh misalnya kita tanya, setelah tentunya setelah kita beli, kita mungkin ambilkan obat merah, ya. Kita tanya, nak, tadi kamu keluar rumah, baca doa, enggak? Ternyata jawabannya, enggak. Nah, ini satu, nak. Ingat-ingat ya, besok jangan lupa keluar rumah, baca doa. Nopo tungane? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Ini ketika kita jelaskan dengan baik kepada anak kita, nak, kalau orang doa keluar rumah itu dia akan dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dilindungi sama Allah. Dia akan diselamatkan sama Allah. Ini nasihat pasti akan berbeda efeknya dengan izin Allah. Dibandingkan ketika nasihat itu kita sampaikan, anak gak ada kejadian apa-apa. Dia merasakan bagaimana efeknya ketika dia lupa berdoa. Ternyata sakit ya, sampai berdarah ya, sampai lecet ya, sepedanya rusak ya. Dia akan terus teringat, oh ternyata kalau gak doa ini gini loh. Satu, doa keluar. Dua, ya, doa ketika naik kendaraan. Tadi kamu naik sepeda baca doa enggak? Ternyata enggak. Nah kan lagi sudah keluar rumah enggak baca doa, naik kendaraan enggak baca doa lagi. Wajar nak kalau misalnya kamu diingatkan sama Allah seperti ini. Allah itu ketika mengingatkanmu dengan cara seperti itu, Allah sayang. Bukan karena Allah jahat. Supaya nanti kamu besok-besok kalau keluar rumah jangan lupa baca doa, naik kendaraan bukan hanya mobil ya. Karena kendaraan itu kan enggak cuma mobil. Sebagian orang baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kalau cuma naik bis. Sehingga naik motor enggak baca doa, naik sepeda enggak baca doa, naik dokar enggak baca doa. Padahal mungkin enggak dokar, naik dokar terus kecelakaan. Mungkin. Tahu-tahu kudanya lepas, na'udzubillah min dzalik, atau kudanya ngamuk, kan mungkin saja. Ya. Maka baca doa. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga misalnya, ya, kita bisa sampaikan, coba nak, tadi kamu naik sepedanya gaya-gayaan enggak? Ternyata iya, jumping-jumpingan. Nah, coba kamu tadi ada perasaan sombong enggak? Iya, nah itu. Ya, boleh kamu melatih keterampilan, tapi jangan sampai timbul perasaan sombong. Ya. Makanya mungkin tadi kamu lagi diingatin sama Allah sehingga kamu jatuh, ya. Ketika kamu sedang meremehkan temanmu, ya, akhirnya kamu jatuh. Diingatkan sama Allah, jangan sampai sombong. Karena kesombongan itu salah satunya ghamtun nas, menganggap remeh orang lain. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, baru kita katakan, nak, hati-hati besok-besok. Ya, jangan terlalu ngebut. Lihat, satu kejadian biasa, itu bisa kita gali pelajaran di dalamnya. Dan ini, insya Allah, dengan izin Allah, ini akan lebih membekas. Karena ada peristiwa. Seperti tadi, perang Hunain, ada peristiwa. Kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran. Akan lebih membekas di dalam jiwa kaum muslimin. Ya. Ini kejadian. Kejadian yang lain misalnya, dan ini sering saat ini sedang kita hampir kita alami tiap hari, hujan. Apa? Hujan. Dan seringkali hujan di tempat kita ini diiringi dengan petir, ya, diiringi dengan guntur, diiringi dengan halilintar. Banyak di antara orang tua tidak mengingatkan anaknya doa yang seharusnya dibaca sebelum ada petir misalnya hujan. Ini kalau tidak kita biasakan dari dini, anak ini tidak akan terbiasa mengucapkan ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Dan subhanallah, berapa kali saya diingatkan oleh anak saya, ya, ketika hujan itu, langsung tiba-tiba dia mengucapkan begitu saja, Allahumma sayyiban nafi'an, masya Allah. Dia mutakan dengan anakku. Walaupun dia tidak ngomong, pak, baca doa. Enggak. Cuman begitu dia hujan, brus gitu. Sambil lari, ngambil jemuran yang belum terangkat. Dia sempat sambil lari itu mengucapkan, Allahumma sayyiban nafi'an, masya Allah. Alhamdulillah diingatkan. Ya. Ini namanya saling mengingatkan. Ketika ada petir, ya, anak diingatkan, apa doanya? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Kita jelaskan bahwa petir atau guntur ini adalah makhluknya siapa? Allah. Lihat bagaimana satu guntur ini bisa menghancurkan sebuah bangunan yang besar, ya, ini menunjukkan betapa hebatnya kekuasaan Allah dan kekuatannya. Bisa kita tambahkan, nah, dahulu itu ada satu kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan petir. Ya. Kok bisa kayak gitu? Karena mereka ingkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang seperti ini, dengan izin Allah akan membekas di dalam hati anak kita. Dan ini berbeda ketika kita sekedar cerita ada orang yang dibinasakan dengan petir tanpa anak melihat petir itu. Jadi manfaatkan ketika ada petir mak jeder, kemudian kita hati kita ini sampai deg-degan. Ya. Hati kita sampai berdebar-debar karena saking kerasnya. Seakan-akan petir itu ada di atas kepala kita. Nah, dahulu ini manusia-manusia yang dibinasakan oleh Allah. Itu petirnya bukan di atas kepala, tapi kena kepala. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh. Contoh yang lain misalnya kejadian ada keluarga yang meninggal dunia, entah itu pakdenya atau budenya atau bahkan saudara sepupunya meninggal dunia, padahal kemarin baru bermain bareng, kemarin baru berjalan bareng, kita ajak anak ini untuk takziah. Ya, setelah kita menyolati, kita buka kain kafannya, bagian mukanya, kemudian kita cium, anak kita suruh cium, merasakan bagaimana dinginnya tubuh orang yang kita sayangi. Setelah itu kita jelaskan, nah, semuanya yang hidup, termasuk Abi, termasuk Umi, termasuk kamu, semuanya kita akan seperti ini. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti akan mati. Tidak akan ada manusia yang tidak mati. Semuanya akan mati. Maka yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian ini. Ayo nak, kamu tadi pagi sudah ngaji apa belum? Ya. Itu persiapan mati. Kamu tadi sholatnya gimana? Itu persiapan mati. Sehingga tanpa disadari, anak ini telah mendapatkan pelajaran yang mungkin pelajaran ini lebih berharga daripada duduk di kelas 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Betapa banyak kejadian yang cuma 5 menit anak itu mencium, melihat wajah yang sudah terbujur kaku, yang sudah pucat, yang sudah dingin. Itu ternyata akan dia ingat sekian tahun. Padahal, ya, kemarin diajarin, diceritakan tentang ustadz di sekolahan, tentang kematian 1 jam. Dan itu efeknya tidak terlalu terasa. Ini cuma 5 menit ngelihat orang mati, dicium, ini orang saudara kita, ini pakde kita, bule kita. Lihatlah bagaimana efek memanfaatkan kejadian untuk mengambil sebuah pelajaran. Makanya dulu kiai kami di pondok mengatakan, anak-anakku, jangan kalian jadi orang yang melek walang. Apa? Melek walang. Melek ya melek. Melek ya ngeliat. Walang ya belalang. Ya. Ringkasnya, ini adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan orang yang matanya melihat tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kalau perlu, nah kalau perlu nih, supaya mengasah kepekaan otak anak kita, kalau perlu, gak mesti harus kita yang menyimpulkan. Ya, bisa saja suatu saat anak kita yang coba kita rangsang dia untuk menyimpulkan. Nina, ini kejadian seperti ini, pelajarannya salah satunya ini, yang kedua ini. Coba menurut kamu pelajarannya apa? Ya kalau misalnya salah, tidak masalah, nanti kita luruskan. Sehingga anak ini terbiasa untuk peka di dalam menangkap pesan yang ada di sekelilingnya. Ini adalah metode yang keempat dalam pembelajaran anak di rumah, yaitu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan kejadian. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustadz atas pemberian materinya di pagi hari ini berkenaan dengan pembahasan silsilah fikih pendidikan anak nomor 111 dengan tema metode pembelajaran anak di rumah bagian 5. Baik Ustadz, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah di Kota Yasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak gadis kecil umur hampir 5 tahun, tapi dia sangat aktif dan cerewet sekali. Sampai-sampai teman pada takut dan ada yang nangis dibuatnya, bukan karena dipukul atau dicubit, tapi karena anak saya selalu mengomentari atau menasehati ke sesama anak kecil tersebut. Padahal anak-anak saya sebelumnya pada kalem-kalem, Pak Ustadz. Bagaimana cara mengatasinya? Saya sampai pusing, mohon nasihatnya dari Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, Anda harus bersyukur. Ya, pertama Anda harus bersyukur ternyata cerewetnya anak Anda itu dalam rangka untuk mengomentari sesuatu yang memang harus dikomentari. Karena yang saya pahami tadi adalah bahwa anaknya ini cerewet karena suka menegur. Dan ini baik. Ya. Karena membiarkan kemungkaran itu malah yang tidak baik. Cuman yang perlu kita sampaikan kepada anak kita adalah bagaimana ketika menyampaikan nasihat itu sampaikan dengan cara yang baik. Dan tidak cukup hanya sekedar kita katakan, nak, kamu kalau sampaikan nasihat yang baik dong caranya. Gak cukup seperti itu. Karena definisi baik itu belum terlalu jelas di otak anak. Kita harus kasih contoh. Misalnya nih, kita melihat ada anak kita menegur temannya yang makan pakai tangan kiri. Setan. Karena memang dia baru belajar bahwa setan itu makan dengan tangan kiri. Maksudnya baik atau tidak? Baik. Akan tetapi caranya. Maka kita panggil anak kita. Nah, temannya itu nangis karena dipanggil setan. Ya, kita panggil anak kita. Ya, nak. Ibu senang, Umi senang. Kamu menegur temanmu yang melakukan kesalahan. Dan bagus, memang harus seperti itu. Cuman besok-besok caranya coba diganti seperti ini, kasih tahu. Tahu enggak? Kalau makan pakai tangan kanan itu dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suka kan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita suka, cinta sama Nabi Muhammad SAW, ikuti dong ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kan lebih enak. Ya. Dan kita bisa analogikan ketika teguran tidak enak kepada anak kita. Coba, nak, kalau misalnya suatu saat ada orang manggil kamu setan, rasanya gimana, nak? Gak enak kan? Ya. Maka orang lain pun juga gak suka kalau digituin. Maka solusinya adalah Anda berusaha untuk memberikan pengertian kepada anak Anda bagaimana cara menegur yang baik. Sekali lagi, gak cukup hanya sekedar dikatakan kamu perbaiki cara menegurmu. Itu gak cukup. Anak itu harus dikasih sampel. Ya, sampel yang keliru mana, yang lebih pas mana. Ini adalah cara untuk menjelaskan lebih terang kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mama Fajar di Binangun, Merebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimana caranya menasehati anak yang cepat marah dan cepat sekali berprasangka tidak baik kalau dinasehati? Padahal kami sudah berusaha sebisa kami dan kami tidak putus asa, tapi belum juga mendapatkan hasilnya. Terima kasih nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dari diri kita. Kita awali dari diri kita. Dan selalu saya sampaikan bahwa pendidikan anak itu diawali dari pendidikan orang tua. Bisa saja anak itu memiliki perangai negatif yang tadi disampaikan. Itu karena salah satu atau dua-duanya dari orang tua itu memiliki perangai tersebut. Dirasa atau tidak dirasa. Maka coba Anda introspeksi diri. Apakah Anda punya sifat yang buruk seperti itu? Tidak. Yaitu gampang marah, gampang suudzon. Pertama, ini yang harus dilakukan. Supaya nanti anak ini tidak merasa selalu dihakimi. Ya, padahal anak ini ternyata mencontoh perilaku buruk orang tuanya. Yang kedua, Anda tadi sudah berusaha dan berusaha. Mungkin saja Anda merasa cara menegurnya sudah benar. Karena itu memang cara Anda selama ini yang Anda anggap benar. Tapi belum tentu kalau Anda tunjukkan cara itu kepada orang lain yang lebih berilmu, belum tentu itu akan dinilai benar. Contoh misalnya, ada sebagian orang tua punya kebiasaan kayak gini. Ada air tumpah. Ada air tumpah. Ternyata dibiarkan tumpah, gak ada yang ngelap. Begitu ketemu anak, kita langsung katakan, kamu ya yang numpahin. Lihat. Apa? Kamu ya yang numpahin. Anak memahami ini adalah tuduhan. Orang tua tidak bermaksud untuk menuduh. Orang tua bermaksud untuk bertanya. Dia pikir ini sudah cara bertanya yang benar. Karena selama ini selalu seperti itu. Dia anggap kebiasaan ini adalah sesuatu yang benar. Dan ini harus kita luruskan. Tidak setiap kebiasaan yang kita lakukan itu benar. Walaupun itu sudah biasa kita lakukan. Maka coba. Anda ketika negur anak Anda, suatu saat coba Anda pikirin, Anda tulis. Kemudian Anda konsultasikan kepada seorang yang lebih berilmu. Ustaz, ini kalau saya negur dengan cara seperti ini sudah benar atau belum? Bisa saja nanti ternyata, oh ini gak benar, kurang pas. Kayak tadi misalnya kasus Anda air tumpah. Kamu ya yang numpahin. Ini memang kalimat yang identik dengan menuduh. Bisa diganti misalnya. Adik, kamu tahu gak? Ini siapa yang numpahin? Itu kan beda. Ini kan tanya beneran. Ya. Dan tanya ini pun gak usah melotot. Ya. Kayaknya tanya beneran tapi matanya melotot. Ini kan sebenarnya kayak bertanya. Casingnya. Tapi intinya adalah nuduh. Bener-bener tanya. Ya. Mungkin ada di antara kita mengatakan gak mungkin pasti dia. Karena di rumah ini cuma ada tiga. Bapak, ibu, sama anak. Loh, apa tidak mungkin ada kucing lewat, kemudian atau kucing lari nabrak gelas atau nabrak cangkir, kemudian cangkirnya jatuh dan tumpah airnya. Atau mungkin ternyata bapaknya yang numpahin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya. Ini yang kedua, dan yang ketiga tentunya doa ya. Doa. Jangan sempat terlupakan, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya bacakan pertanyaan yang masuk di sini, Ustaz, bagaimana seseorang melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis dengan niat agar ujian anaknya dipermudah dan lulus, apakah boleh atau tidak? Saya kasih arahan yang lebih baik. Anda puasanya tetap karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Ya, niatnya bukan karena tadi. Kemudian setelah selesai Anda puasa, silakan Anda berdoa kepada Allah. Bertawassul dengan amal soleh yang Anda lakukan berupa puasa. Dengan Anda katakan setelah selesai puasa, ya Allah, seandainya puasa sunnah yang aku kerjakan ini Engkau terima, aku tulus menjalankannya sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka luluskanlah anakku. Ini insya Allah lebih aman, dan ini dicontohkan di dalam agama kita, yaitu tawassul dengan amal saleh. Mohon maaf, hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas beberapa radio atau televisi yang tidak bisa menyampaikan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.